بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب kita lanjutkan sekarang pada pelajaran 4. Nah ini sudah mulai masuk fi'il ini sekarang. Ya. Antum kalau enggak murojaah nanti tambah kesusahan. Sebetulnya intinya gampang. Tapi ketika enggak diulang, ya ini akhirnya bingung nanti. Baik. Kita baca bersama ya. Ad-darsur rabi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Nah ini kalimat tarhib, kalimat penyambutan kedatangan seperti ini. Ahlan, seperti itu, ahlan wa sahlan, atau marhaban, ya. Nah. Enggak perlu terus dibalas juga marhaban bika atau enggak. Nah. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainaba. Khalati Zainaba itu apa anunya? Hah? Badal atau apa? Hah? Khalati Zainaba. Badal. Nah, ini yang namanya badal seperti ini. Bisa coba dihilangkan salah satunya, ya. Zahabat ila khalati. Bisa. Atau zahabat ila Zainabah. Bisa. Paham ini ya? Masalah badal sudah lewat bersama kita, kan? Nah, contohnya badal Ah Salman, coba. Nah, ini kan murojaah tadi katanya. Kan antum yang minta murojaah, kan? Iya. Hah? Badal ya bisa diartikan pengganti. Padahal kalau dalam sehari-hari banyak dan sering kita ucapkan gitu. Udah langsung aja dan gak usah buat kalimat sebutkan badal itu kayak gimana gitu. Nah, tayyib nam, ahsan ta. Abi kharaja ila ammi Ahmadana. Abu Khadijah. Hah? Ada hotel namanya Muhammad. Hah? Nah, enggak, ini badal ini. Tawarnya badal kurang lebih seperti itu. Badal, contoh badal. Nah, siapa yang bisa memberi contoh badal? Angkat tangannya. Faliar Fayyada, Banu Fail. Nah, gampang banyak. Halo Ustaz Muhammad, halo Ustaz Luqman, halo Ustaz Abbas. Ini semuanya badal ini. Hah? Paham ya? Takalamtu ma'al Ustazi Abbasin. Itu. Halo Ustaz, takalamtu ma'al Ustaz. Sudah itu kan ma'rifah. Ya. Bisa juga takalamtu ma'al Abbasin. Syekh Abdullah Al-Bukhari misalnya. Itu badal sudah. Nah. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, Ummul Mu'minin Aisyah tuh. Nah, Rasulullah Muhammad misalnya, atau Muhammad Rasulullah, ya, itu semuanya badal. Nah, kita sering kan ngomong siapa? Al-Ustaz Afifuddin, kan gitu ya. Ini badal ini. Contoh sederhananya, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi misalnya. Ini badal. Paham ya? Baik. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Jangan ditasdid amanya ya. Ama ya. Bukan amma, bukan. Tapi ama. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissatil ula. Al-hissarnya apa? Jam. Jam pelajaran, nanti jam pertama, jam kedua itu al-hissah. Nah, kalau jam pelajaran ketiga berarti gimana Bu Konita? Al-hissatu salitsu. Abu Fauzan, tuafiku? Jam pelajaran ketiga. Katanya Abu Konita, al-hissatu salitsu. Aba Nabila? Ayuh, kan sudah lewat ini apa? Ya apa namanya untuk tertib ya. Nah, kalau mudzakkar apa? Al awal, wa tsani, wa tsalits, wa rabi', wa khamis, gitu ya. Kalau muannas, al ula, wa tsaniyah. Wal salisah, wal rabiah. Nah, sekarang kalau hisah apa? Mu'annas. Ya kan? Makanya di situ disebutkan ba'dal hisatil ula. Waktu itu ada yang ngasih contoh. Ah, Abdullah kalau gak salah. Zawjatus saniyatu. Atas siapa itu? As-Salman. Abu Fauzan. Salih satu. Nah, ya kata Syekh Utsaimin gitu. Biar enggak terlalu cemburu yang pertama itu nikah suruh langsung 3 atau 4. Cara ya kan? Antum sudah tahu ya faedah ini ya. Nah. Paham ini ya? Hah? Ini namanya adat apa? Istilahnya? Al-ula, wasaniyah, wasalisa atau al-awwal, wasani, wasalis. Istilahnya apa ini? Al-adad apa? At-tartibi. Kalau enggak salah udah lewat ini, ada di perintahnya kalau enggak salah. Hah? Ya, ada ya. Nah, ini istilahnya adat tartibi. Bilangan untuk urutan. Ya. Baik. Limadza raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. Ayo dibaca. Anak enggak mendengar suara dari sini. Baik. La ba'sa adhahabta ila tabibi. Naam, dhahabtu. Baik. Ini sudah mulai fi'il ini masuk ini. Ya. Nah. Baik, tamarin ini kita selesaikan. Setelah itu kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita malam ini insyaallah. Di sini ada tamarin, perintahnya untuk, mari kita baca bersama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Apa artinya Akhmar? Ajib anil as'ilatil atiyati. Antum lama enggak hadir ya? Nah, hadir. Nah. Apa artinya? Ajib, apa artinya ajib? Perintah ya, jawablah. Anil as'ilatil atiyah. Jawablah. Al as'ilah jamaknya apa? Ayo, wanam. Soal-soal berikut ini. Kurang lebih seperti itu ya. Naam. Abu Fawaz. Siap? Nomor satu. Abu Ibrahimi apa mu? Abu Ibrahimi apa Abu Ibrahimu? Kenapa kok Abu Ibrahimi? Bukan Abu Ibrahimu. Ma. Nah, ahsan tabarakallah. Jangan lupa ya. Mamnu' minas sharaf ini sudah pelajaran lama ini, harus mutqin sudah. Ibrahim, kenapa kok mamnu' minas sharaf? Yang dengan itu ketika dia majrur dengan fathah majrurnya. Nama ajam, nama ahsan tabarakallah. Baik, aina dhahaba Abu Ibrahim? Lihat ya apa? Naam, ahsan tabarakallah. Naam, fadal ya akhuna ihsan. Wa aina dhahabat ummuhu? Sebentar. Ini coba kalau yang di hiwar ya. Coba ya, yang di hiwar pertanyaannya aina ummuka. Ya kan? Ana tanya ke antum, kemana perginya ibumu? Ya kan? Adapun yang di sini, kemana perginya ibunya? Jadi, aina ummuka, kamu yang dihiwar, itu nafs orang yang sama dengan hu yang di pertanyaan ini. Nah, berarti dirubah. Ya, sekarang ana tanya ke antum, wa aina ummuka? Antum jawab, zahabat ila khalati Zainabah. Nah, sekarang seolah-olah ana bertanya ke Abu Nufail. Tapi antum yang jawab. Atau ana tadi ngomong ke Abu Nufail. Ke Abu Nufail, aina ummuka? Terus jawab sama Abu Nufail, zahabat ila khalati Zainabah. Nah, sekarang ana tanya ke antum, aina zahabat ummuhu? Nah, berarti anak tanya, aina zahabat ummu? Yang dibicarakan sama ibu, ibu itu pihak ketiga. Nah, nah. Nah, fadal ya Hasan Fajar. Nah, ahsan. Kan anak tanya ke Abu Nufail. Iya kan? Abu Nufail, aina ummuki? Ana aina ummuka? Jawab zahabat. Kenapa ya? Karena memang Nah, ila khalati. Anak tanya ke antum sekarang. Uminya Abu Nufail itu pergi ke mana? Pergi ke bibinya. Hah? Zahabat berarti tetap zahabat karena yang pergi itu zahabat ila khalatihi. Karena tadi dia anak tanya, jawabnya khalati Zainabah. Sekarang tanya ke antum, ibunya pergi ke mana? Khalati. Hah? Ketiga muannas, walaupun yang anak dengan Abu Nufail juga orang ketiga untuk umnya. Tapi sekarang khalahnya itu. Khalahnya itu dari yang pertama Abu Nufail karena dia yang punya bibi, dia bilang khalati. Nah, yang punya bibi ini Abu Nufail bukan antum. Nah, makanya ketika anak tanya ke antum, ya antum bilangnya bibinya. Paham ini ya? Hah? Ya Bu, enggak ini ceritanya menyesuaikan dengan yang di hiwar nih sekarang. Ceritanya. Ya seperti itu. Nah. Ya. Ya enggak apa-apa, intinya terserah mau pergi ke bibinya siapa sih ya. Paham ya? Hah? Lawang ini ummuhu kok khalatiha? Ya, kok bisa menjadi ha? Nah, coba jelaskan, siapa tahu antum yang benar, ana yang salah. Siapa yang pergi? Ya. Zainab ini nama bibinya. Oh ya, makanya tadi kan anak tanya kholati Zainab ini apa gitu. Kan badal kan. Nah, berarti kholati itu ya Zainab. Seperti itu. Paham Akh Abdullah? Masih bingung? Nah, Abdullah Akh Rizki. Nah, maka Raja Ibrahim minal madrasati. Naam, ahsan tabarakallah. Ya. Kapan Ibrahim pulang? Abu Naam, Abu Asma. Kapan? Mata Raja Ibrahim. Hah? Mata itu kenapa? Kapan? Mata itu kapan? Nah. Anda tua fika sana Rizki? Ya coba mungkin kamusnya Anda yang salah coba. Anda buka kamusnya Anda coba. Artinya. Kalau dalam Al-Quran itu ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan, mata Nasrullah gitu. Rasulullah dan para pengikutnya itu tanya, mata Nasrullah? Kenapa pertolongan Allah gitu? Idan anda tuwafiq akhara rizki wala? Hah? Nah, maaf. Paham ya? Baik. Fadal ya Abu Abdul Razak dibaca perintahnya. Irfa sawta ya akhi. Nah, tahu maksudnya ya? Paham maksudnya? Perintahnya paham? Tanda contreng di yang benar, kalau tanda silang di yang salah. Nah. Fadhil ya Abah Sofia. Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Sahih? Sahih? Nah. Man yuafik Abba Sofia. Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Man yukhalif? Hah? Antum setuju? Nah, baik-baik. Man yuafik? Ibrahim ibn ukhti Yusufa. Man yukhalif? Man yukhalif? Abu Fauzan, hah? Yang sahih wala ghalat? Wala khata, hah? Khata. Nah. Mana kok bisa di situ ada di luar Ibrahim itu ibnu ukhti Yusuf? Hah? Mana? Oh, di atas. Berarti Ibrahim enak. Ahsan tuh barakallahu fiik. Ana enggak baca yang atas. Berarti ana yang salah ya. Hah? Memang ana suka jebak apa? Naam ya Fauzan. Nah, benar ini, berarti ibnu ukhti Yusuf. Ana enggak perhatian juga itu di situ. Karena Ibrahim Yusuf itu khalnya Ibrahim. Ya kan? Nah. Kalau khal berarti ibunya Ibrahim, ibunya Ibrahim dengan Yusuf bersaudara. Ya kan? Nah, ahsan tumbarakallahu fikum. Baik. Nam endak ya barabani. Asani ya akhi. Sahih wala khata? Khata, naam, ahsan ta barakallahu. Naam fadal ya Aba Nabila. Akhwatu Ibrahim dhahabna ila al-maktabati. Sahih? Khata, naam, ahsanta. Yang benar apa? Dhahabna ila al-madrasati. Naam, ahsanta, barakallah. Naam fadal ya Abahani. Sahih? Khata. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ila al-jamiati. Yang benar apa? Ikhwatu Ibrahim. Sah. Benar tadi nam. Nam ahsan ta barakallahu. Hai, Bendaman. Salman, fadal. Oke. Itu berarti seperti itu? Hah? Ibrahimu gitu? Tempat yang lain, madhahaba Ibrahimu. Coba baca antum, Ibrahimu madhahaba ila? Nah, yang lain madhahaba Ibrahimu. Nah, ya boleh dua-duanya. Nah. Baik, sahih wala khata? Hah? Sahih. Apa artinya tarjim ya Khana Salman? Ibrahimu madhahaba ila tabibi. Tarjim. Mana apa? Ada tanda tanyanya apa di situ? Ma, di situ artinya apa? Artinya apa, Ma Salman? Ma untuk peniadaan. Berarti Ibrahim tiada pergi. Karena bantu antum ini. Ma di situ, ma untuk peniadaan. Berarti gimana? Ya. Nah, sahih wala khata? Hah? Sahih. Iya, lawang antum ngeliatnya yang halaman situ, jawabannya di halaman itu loh. Nah, itu jawabannya itu. Oh, di situ. Hah? Nah, coba baca hiwar paling terakhir. Hiwar paling terakhir. Zahabtu. Nah, di sini dibilang madzhaba Ibrahim ila tabib. Khata. Paham ya? Baik, kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan, disampaikan. Nah, anam. Ini kita mau masuk pelajaran yang isinya fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Antum kalau enggak mungkin yang sebelumnya, khalas. Enggak. Pokoknya khol atau am itu saudara, entah saudara lebih tua atau lebih muda. Nah. Ada. Ada. Bisa. Al-am al-kabir misalnya. Artinya paman yang lebih tua lah. Seperti itu. Sama seperti akhi. Ukhti. Hadza akhi. Ini saudaraku. Saudara adik apa kakak itu? Hadza akhi al-kabir. Ini saudaraku yang kabir, artinya kakakku. Nah, jadi bisa Pak D, Pak Le, bisa. Nah, kalau yang lebih tua ya berarti kabir, kalau yang kecil sawir. Nah, kelas? Karena ama itu maknanya kurang lebih sama seperti ama itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang lebih artinya bukankah seperti sama. Nah, fungsinya itu sama dengan laisa, hanya alaisa itu jelas memakai nafi, artinya huruf nafi, peniadaan. Tapi maknanya kurang lebih sama. Oh, bala. Iya, nah iya. Nah. Bukankah akhirnya mana di sini? Ama dzahabta ila madrasah, bukankah engkau hari ini pergi ke sekolah? Nah gitu. Nah, bukan apakah, tapi bukankah kamu pergi ke sekolah hari ini? Paham ya? Tapi ini insyaallah pembahasan ama akan datang insyaallah bersama kita. Nah, insyaallah akan datang bersama kita. Ana pinginnya kita pelajaran yang sudah lalu mungkin baru kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ini lebih susah sudah ini sekarang. Nah, pelajaran berikutnya sudah mulai masuk fi'il. Masuk fa'il, masuk maf'ulun bih. Seperti itu. Nah, antum kalau enggak muroja, ya sudah bubar. Nah. Karena maunya seperti itu. Sebelum kita lanjut, antum ini mungkin. Makanya, pinginnya ulangan gitu. Nah, untuk pingin tahu, memang beneran ini mungkin apa enggak. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah pekan depan, ujian insya Allah. Pekan depan enggak ada acara apa-apa ya. UTS sudah selesai, rihlah enggak ada. Nah, sudah insya Allah ujian ya. Karena kalau kalau afwan, mayoritasnya antum enggak dapat. Anak bilang berapa? 60 atau 70? Enggak dapat 70 ke atas, sudah bertahan, jangan nambah dulu sudah. Nah, tambah bingung nanti antum. Seperti itu. Ya artinya kalau gitu bukan berarti antum enggak meroja. Ah tenang, kalau harga jelek ya sudah ngulang lagi, enggak apa-apa lebih enak. Tak tinggal lah malah. Baik gitu ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.